kontol. Ini harus diklasifikasikan ya. Siapa sih? Halo para ahli hisab, selamat bergabung. Saya tahu Anda kesini bukan karena sesuatu yang tak lebih dari praduga. Melainkan atas kemauan Anda pribadi tentunya. Baiklah, rokok. Anda tentu kenal benda ajaib berikut. Bisa jadi Anda selesai makan atau sudah rampung menyedot. Entahlah, saya pun juga gak mau tahu. Yang jelas, pada kebetulan nemu nayangan. Waduh, kampret bunyi perut. Sejenak saya ingin mempresentasikan sebagian dari apa yang telah diperoleh perihal rokok murah yang akhir-akhir ini kian beredar di kawasan saya dan sudah pasti ilegal. Juga saya telah membuat daftar merek mulai dari yang populer dewasa ini hingga yang sudah gaib eksistensinya dalam bagan iceberg berikut. Sebagian ada demonstrasi langsung, dan lainnya saya memanfaatkan cuplikan dari berbagai sumber untuk informasi. Pantai Ayam. Maka mari kita mulai segmen perdana ini mengingat rokok Anda hampir kepuntung. Tapi harap sedia batangan lebih, juga minuman favorit Anda, karena narasi berikut akan... menyita waktu bersantai Anda. Selamat menonton.